Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan mengenal profil al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Setelah sebelumnya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala menjelaskan tentang diri Asy-Syaikh Muhammad, kelahiran beliau, bagaimana kesungguhan beliau dalam belajar, rihlah beliau dalam mencari ilmu, kemudian bagaimana tatkala beliau terjun ke dakwah dan begitu besarnya permusuhan musuh-musuh dakwah menentang beliau rahimahullahu taala, dan tidak ketinggalan mereka menyebarkan berbagai kedustaan demi kedustaan terhadap beliau rahimahullahu taala. Maka Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah melanjutkan penjelasan beliau. Seandainya mereka mempelajari kitab-kitab beliau rahimahullah dengan penuh insaf, sikap adil, tanpa dibangun tentunya di atas asabiyah, fanatisme golongan, apalagi dibangun di atas dasar kebencian tanpa tahu bagaimana hakikat. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, bagaimana hakikat manhaj dan akidah beliau yang beliau tuangkan dalam kitab-kitab beliau rahimahullahu taala. Maka seandainya mereka mempelajarinya dengan penuh insaf, keadilan, niscaya mereka akan mendapati dan menjumpai dalam karya-karya beliau rahimahullah yang dituangkan di dalamnya adalah Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ahadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aqwal as-sahabah, ucapan-ucapan para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan selalu barakallahu fikum, apa yang dituangkan al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah didasarkan kepada rujukan-rujukan tersebut. Ma ya'ti bi syai' min 'indi nafsi, beliau tidak mendatangkan, tidak meletakkan sesuatu dari ra'yu dan akal fikiran beliau sendiri. Maka lihatlah karya-karya beliau. Al-Usulus Salasah, Qawa'idul Arba', Kashfus Syubuhat, Kitab At-Tauhid, dan yang lainnya. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menyatakan, telah mengabarkan kepadaku seorang yang jujur, yang sadiq, bahwa ada seorang ulama yang senantiasa mentahdir durus al-Wahhabiyah. Sebagian menyebutkan barakallahu fikum bahwa cerita itu terjadi di India, di mana ada seorang ulama yang dalam durusnya di masjid senantiasa mendoakan laknat bagi Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Terus doa laknat, bukan doa rahmat rahimahullah, la, tapi la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Maka ada seorang ulama yang dia pergi berdagang ke sana, ke India, dan dia punya ma'had di tempatnya. Namun dalam pembiayaan ma'had ini dengan hasil keringatnya sendiri, sehingga terkadang dia harus keluar pergi 3 bulan, 6 bulan lamanya untuk mencari nafkah dalam rangka membiayai para thullabul ilm. Maka dia menjumpai syekh tersebut di masjid besar. Dalam setiap durusnya dia melaknat Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka dia kaget. Kenapa sampai seperti ini? Maka dia pun menjumpai orang tersebut dan berbicara dengannya dengan bahasa Arab, karena memang orang Arab. Dan dia terkagum dengan bahasa Arabnya. Naam. Memang akan sangat beda bahasa Arabnya orang Arab dengan bahasa Arabnya orang yang asalnya dari India. Akhirnya dia diajak ke rumahnya. Diundang ke rumahnya. Dan dia siapkan di rumah tersebut, di ruang tamu, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid karangan siapa? Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dengan terlebih dahulu sampulnya disobek. Sampulnya dirobek. Dia pergi ke belakang menyiapkan untuk tamu. Ya, namanya orang yang biasa dengan ilmu, melihat kitab penasaran. Dibuka-buka satu demi satu, tapi tidak tahu siapa pengarangnya. Dan dia terkagum-kagum dengan apa yang tertuang di dalamnya. Sampai kemudian dia menyatakan, wallahi, penulisan kitab ini mengikuti tata cara Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menulis kitab sahihnya. Nah, maka ketika ditanya, siapa pengarangnya ini? Pura-pura tidak tahu. Memang sengaja. Akhirnya mereka bersepakat untuk pergi ke maktabah. Mencari referensi siapa sebetulnya penulis dari kitab yang agung ini. Dan penjaga maktabah paham maksud dari syekh yang datang dari Arab ini, dari Saudi. Maka dia menyatakan bahwa bukankah ini karya Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab? Ditunjukkan, ini karangan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Kitabut Tauhid. Baru dia sadar siapa hakikat Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang sekian lama dia mendoakan laknat bagi dirinya dan berpesan kepada murid-muridnya. Maka mereka ketika berkeliling di penjuru India, tatkala menyebutkan nama Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan selalu mentahdir, tidak ketinggalan mendoakan laknat bagi beliau rahimahullahu ta'ala. Maka sejak saat itu beliau pun rujuk darinya dan berkeliling pula sembari mendoakan rahmat bagi Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Unzuru barakallahu fikum. Maka lihatlah mereka-mereka yang sebetulnya tidak tahu, tidak kenal siapa beliau rahimahullah. Mereka hanya mendengar ucapan katanya, atau barakallahu fikum sebatas penjelasan dari para ustadznya, para kiai-kiainya yang memang dibangun di atas kebencian. Karena dakwah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang beliau tuangkan dalam kitab-kitabnya dan tersebar ke segenap penjuru dunia dari orang-orang yang mereka pergi menunaikan ibadah haji dan mendapatkan penjelasan dari para masyayikh yang memang memiliki banyak perhatian menaruh banyak perhatian untuk mendalami kitab-kitab Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sungguh sangat tepat dikatakan kepada mereka ucapan seorang penyair, ya binal kiram, ala tadnu fatubsir ma qad haddatsuka fama ra'in kaman sami'a. Wahai anak yang mulia, tidakkah kamu mau datang mendekat kemari? Kemudian kamu lihat apa yang mereka sampaikan, bagaimana hakikat manhaj mereka, bagaimana akidah mereka, bagaimana na'am barakallahu fikum ilmu yang selama ini mereka ajarkan. Jangan cuma mendengar katanya, katanya, katanya lah. Kamu datang, duduk, belajar. Kamu lihat. Fama ra'in kaman sami'a. Tidak sama antara orang yang melihat, menyaksikan langsung dengan orang yang sekedar mendengar dari orang lain. Fa ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah menyatakan, warada fil hadis, telah warid dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami dan Yaman kami. Qalu, mereka menyatakan, wa fi najdina, dan pada Najd kami. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, min huna yatla'u qarnus syaitan. Dari sini, dari Najd akan muncul tanduk syaitan. Disebutkan al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa ghairuhu minal ulama, dan yang lainnya selain beliau dari kalangan para ulama, bahwa Najd yang disebutkan dalam hadis ini adalah Najd al-Iraq. Najd Iraq. Faqad zaharat al-fitanu hunaka. Telah muncul fitnah demi fitnah di sana. Ketika terbunuhnya Al-Husain bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini berbeda dengan apa yang disangka sebagian manusia, bahwa yang dimaksud dengan Najd di sini adalah Najd al-Hijaz. Najd al-Hijaz. Karena Najd al-Hijaz tidak muncul dan tidak nampak padanya dari berbagai fitnah-fitnah yang muncul, sebagaimana yang nampak di negeri Irak. Bahkan justru barakallahu fikum, yang nampak dan jaya adalah di negeri Hijaz at-tauhid. Nampak dan jaya, terus berkembang, dan darinya tersebar ke segenap penjuru dunia. Tauhid, yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, dan karenanya pulalah Allah azza wa jalla mengutus para rasulnya, dan karenanya pulalah Allah azza wa jalla mensyariatkan al-jihadu fi sabilillah, dan karenanya pulalah terjadi permusuhan antara ayah dengan anaknya. Ikhwan fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Poin yang ketiga, kata Syekh, dzakara ba'dul ulama al-munsifin, sebagian ulama yang adil dan objektif menyebutkan bahwa Asy-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah termasuk mujaddid, pembaharu pada na'am kurun ke-12 Hijriah. Kurun ke-12. Wa qad allafu kutuban anhu, dan mereka telah menulis karya-karya tulis tentang beliau. Bagaimana kiprah dakwah beliau dan terjadinya tajdid, pembaharuan. Wa min haula al muallifin, dari para penulis tersebut adalah Asy-Syaikh Ali At-Tantawi, yang dia mengeluarkan silsilah tentang A'lamut Tarikh, tokoh-tokoh besar sejarah dalam peradaban umat manusia. Dia menyebutkan di antara mereka adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dalam tokoh-tokoh besar dunia yang sangat berpengaruh dan melakukan tajdid, pembaharuan. Dan Ahmad Irfan menyebutkan bahwa aqidatul tauhid sampai ke negeri India dan yang lainnya itu lewat perantara para hujjaj al-muslimin, para jamaah haji kaum muslimin yang mereka terpengaruh dengan dakwah al-imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di Makkah. Dakwah beliau telah berkembang di Hijaz. Maka bangkitlah orang-orang Inggris. Dan musuh-musuh Islam oleh pengaruh dan penyebaran dakwah Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ke berbagai penjuru. Maka musuh Islam yang dipelopori oleh Inggris berupaya untuk memerangi laju pesat dakwah tersebut. Karena mereka memandang bahwa dakwatul tauhid akan menjadikan umat Islam bersatu. Sebagaimana namanya tauhid, mempersatukan. Maka kalau mereka tegak di atas tauhid, otomatis kaum muslimin akan bersatu untuk melawan mereka. Sehingga mereka pun kemudian memerintahkan para penjilat untuk menyebarkan berbagai isu dan tuduhan-tuduhan menjelekkan citra dakwah al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sehingga mereka memunculkan suatu gelaran yang dialamatkan kepada setiap ahli tauhid dengan gelaran Wahhabi. Jadi itu hakikatnya muncul dari musuh-musuh Islam. Muncul dari musuh-musuh kaum muslimin. Namun subhanallah, dan memang demikianlah sunnatullah pasti terjadi. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang mujrim, termasuk yang muncul dari anak-anak muslimin. Mereka justru menjadi perpanjangan tangan dan perpanjangan lisan haula a'da'ul Islam, menjadi perpanjangan tangan dari musuh-musuh Islam dalam menyebarkan isu yang mencitrakan buruk tentang dakwah tauhid yang telah dilakukan adanya tajdid oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan ahlul bid'ah tersebut yang mereka barakallahu fikum merasa terganggu dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan dan praktek-praktek kesyirikan yang mereka lakukan, merasa terganggu dengan dakwah yang menyeru kepada tauhid, dakwah yang menyerukan pemurnian penyandaran diri, pemurnian doa dan istighasah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, mereka merasa terganggu. Dan mereka pun ikut menyebarkan gelaran-gelaran buruk tersebut. Naam, dalam rangka memalingkan kaum muslimin dari dakwah tauhid yang menyeru untuk berdoa semata-mata hanya kepada Allah. Namun Asy-Syaikh menyatakan, walam ya'lam haula'il jahalah. Namun orang-orang jahil tersebut tidak tahu bahwa kalimat wahabi adalah nisbah kepada al-wahhab. Salah satu nama dari nama-nama Allah, zat yang maha memberi. Wa huwa ismun min asma'illah alladhi wahaba lahu tauhid. Satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan tauhid dan menjanjikan al-jannah bagi ahlu tauhid. Sehingga ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, maka demikianlah disebabkan bifadlillahi jalla wa ala, dengan fadilah dan karunia mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian upaya dakwah dan barakah yang lahir dari kesungguhan al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kita bisa mengenal tauhid ini, mempelajari dan mendalami kitab-kitab beliau. Maka sebagaimana dikatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas, tidak akan bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula orang yang tidak bersyukur dan berterima kasih kepada manusia. Maka karena jasa besar inilah yang menjadikan kita cinta kepada beliau. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ikhwani fi din ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah adalah ma'rakatu at-tauhid wasyirik. Pertempuran, pergolakan antara tauhid dengan syirik. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya perseteruan antara tauhid dengan syirik adalah sesuatu yang sudah berlangsung lama. Sejak zaman Rasul pertama, Nabiullah Nuh alaihi salam, ketika beliau berdakwah kepada kaumnya menuju ibadatullahi wahdah, agar kaumnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan meninggalkan praktek ibadatul asnam, peribadahan kepada berhala-berhala, dan beliau tinggal hidup di tengah-tengah mereka, berdakwah dengan penuh kesungguhan dan kesabaran dalam waktu yang tidak singkat, dalam waktu yang tidak sedikit, 950 tahun lamanya Nabiullah Nuh alaihi salam berdakwah membimbing umatnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Namun buah yang beliau dapatkan dari upaya keras ini, untuk menyelamatkan mereka dari azab yang abadi. Namun justru perlakuan naam dan balasan mereka adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Mereka menyatakan ketika Nuh alaihi salam membimbing mereka untuk mentauhidkan Allah, justru mereka menyatakan berpesan kepada kaumnya. Para tokoh-tokohnya menyatakan, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa' wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas na'am radhiyallahu ta'ala anhu wa arda fi tafsir hadhihi al-ayah, tentang tafsir ayat ini, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma turjumanul Quran habrul ummah wa hibrul ummah, beliau menyatakan, hadhihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Lima nama tadi, Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Mereka ini adalah orang-orang saleh yang senantiasa memberikan bimbingan kepada umat, memberikan pengarahan nasihat kepada mereka dengan nasihat-nasihat kebaikan. Falamma halaka ulaika, tatkala mereka meninggal, maka syaitan kemudian mewahyukan kepada mereka. Wahyu yang buruk. Naam. Mewahyukan kepada kaumnya untuk membuat di majlis-majlis mereka yang mereka biasa duduk bermajlis ketika menyampaikan nasihat, ketika menyampaikan bimbingan, untuk dibuatkan berhala. Dibuatkan berhala. Di sebagian penjelasan disebutkan sebagaimana diterangkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, diawali dengan membuat gambar. Tujuannya barakallahu fikum dalam rangka mengingatkan mereka tentang kebaikan-kebaikannya. Bisa mengenang mereka agar tumbuh semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat mereka, kesalehan mereka, kebaikan mereka. Walam tu'bad, dan tidak diibadahi. Sampai kemudian barakallahu fikum, ketika generasi ini meninggal berganti kepada generasi berikutnya, syaitan kembali kepada tahapan yang berikutnya agar dibikinkan patung. Itu lebih tahan lama. Nah, awalnya masih seperti itu tujuannya, untuk mengenang situs-situs sejarah atau mengenang tokoh-tokoh sejarah. Nah, fa ikhwani fi din azzakumullah, generasi itu meninggal berganti kepada generasi berikutnya. Sehingga syaitan membisikkan bahwa mereka adalah rijal salihin, orang-orang saleh. Sementara kalian orang-orang yang kotor, tidak pantas minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah lewat perantara mereka. Sampai kemudian pada puncaknya mereka beribadah dan menyembah kepada orang-orang saleh tersebut. Oleh karena itu barakallahu fikum, al-Imam atau Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Auha asy-syaitanu ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban." Maka syaitan mewahyukan kepada kaumnya untuk membuat di majlis-majlis yang mereka biasa duduk bermajlis berhala-berhala, dibuat berhala. Wasammuhum biasmaihim, dan diberi nama dengan nama-nama mereka. Wat, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Fafa'alu walam tu'bad. Mereka melakukannya dan tidak diibadahi. Hatta halaka ulaika, sampai mereka generasi ini meninggal. Wanusiyal ilmu, dan ilmu dilupakan. Ubidat. Akhirnya dia disembah dan diibadahi. Di sini juga barakallahu fikum, yadulluna wa yufiduna ala khataril jahl. Menunjukkan kepada kita dan memberikan faedah serta pelajaran penting tentang bahayanya kejahilan. Bahayanya kejahilan. Tidaklah mereka menyembahnya kecuali barakallahu fikum ketika ilmu dilupakan dan kejahilan tersebar di mana-mana. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutkan pada poin yang kedua, ثُمَّ جَاءَ الرُّسُلُ بَعْدَ نُوحٍ. Kemudian datanglah para rasul setelah Nuh berdakwah kepada kaumnya ila ibadatillahi wahdah, menuju peribadahan kepada Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya, dari alihah, dari tuhan-tuhan, allati la tastahiqul ibadah, yang tidak berhak untuk diibadahi. Maka dengarkanlah Al-Qur'an, wa huwa yuhaddithuka anhum, di mana Al-Qur'an menyampaikan kepadamu tentang para rasul tersebut, bagaimana dakwah mereka. Fayaqul, maka Al-Quran menyatakan, wa ila adin akhahum huda, qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Dia berkata, berdakwah kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, kalian tidak punya ilah yang hak dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kalian bertakwa? Kemudian yang berikutnya Allah sebutkan, wa ila samud akhahum saliha, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Qala, beliau berkata, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, kalian tidak ada bagi kalian ilah yang hak dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa ila madyan akhahum syu'aiba, dan kepada kaum Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib. Qala, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Unzuru barakallahu fikum, nafsul kalimah, kalimat yang persis sama, klop, ucapan para anbiya tersebut ketika berdakwah kepada kaumnya dengan menyatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Semuanya dakwah kepada tauhid. Demikian pula barakallahu fikum, Nabiullah Ibrahim alaihi salam Abul Anbiya, Imamul Hunafa. Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, wa idza qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, naam, dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku, dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini yang ingin disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah, bagaimana pergolakan, permusuhan dan perseteruan antara tauhid dengan syirik sejak zaman Rasul pertama dari Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka Asy-Syeikh menyatakan, wa kana raddul musyrikin ala jami'il anbiya bil mu'aradah wal istingkar. Maka balasan serta bantahan kaum musyrikin, naam, terhadap semua para anbiya adalah al-mu'aradah, menentang. Jawaban yang muncul dari mereka adalah penentangan dan pengingkaran. Lamma ja'u bihi, tatkala mereka datang untuk berdakwah kepada mereka, wa muharabatuhum, dan memerangi mereka, bikulli ma yastati'una min quwwah, dengan segenap kemampuan yang mereka sanggupi untuk melakukannya. Sehingga bukan sesuatu yang mengherankan, bukan sesuatu yang baru dan sesuatu yang asing, kalau kemudian dakwatut tauhid di zaman ini, naam, mendapatkan berbagai penentangan demi penentangan, permusuhan demi permusuhan. Wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Ini merupakan bagian dari sunnatullah yang pasti akan berjalan. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kata Syekh, wa hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah Rasulullah, seorang yang dahulunya ma'ruf indal Arab, terkenal di seluruh jazirah Arabia, qabla al-bi'tsah, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, dengan as-sadiqul amin, seorang yang jujur lagi terpercaya, al-amin. Itu sebelum beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Akan tetapi tatkala Allah Azza wa Jalla mengangkat beliau dan memerintahkannya untuk berdakwah semata-mata kepada ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan peribadahan yang selama ini berlaku, yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka dari perbuatan kesyirikan, mereka lupa dengan kejujuran dan amanah beliau. Tadinya mereka menggelari as-sadiq, yang jujur, al-amin, yang terpercaya. Tapi ucapan yang muncul adalah sahirun kadzab, tukang sihir lagi pendusta. Al-Quran menyebutkan bagaimana bantahan mereka. Allah sebutkan dalam surah Sad, wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Kurang berapa menit? 22 ya. Ya. Hah? 22. Ini yang muncul dari mereka. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain bahwa ini sudah berlangsung lama, dirasakan, didapatkan, dijumpai oleh setiap para anbiya war rusul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun tagun. Demikianlah, tidaklah datang kepada na'am, tidaklah datang orang-orang sebelum mereka dari satu orang rasul pun. Allah sebutkan dengan kalimat nakirah. Tidaklah datang satu orang rasul pun kecuali mereka menyatakan kepada rasul tersebut, sahirun au majnun. Ini tukang sihir atau ini orang gila. Sama setiap rasul. Kalimat itu yang mereka sebutkan, sahir atau majnun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, atawasaw bihi. Apakah mereka memang saling berpesan dengan kalimat ini untuk menyatakan kepada nabinya, sahirun au majnun? Balhum qaumun tagun, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka inilah sikap para rasul seluruhnya dari dakwah kepada tauhid, dan ini pula lah mauqif, sikap kaumnya yang mendustakan dan membuat berbagai macam kedustaan tentang para rasul tersebut. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Tersisa beberapa penjelasan dalam bab ini. Insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biiznillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk menjadi al-muwahhidin, al-mukhlisin. Dan Allah berikan kita kesabaran untuk berdakwah kepada tauhid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua wafat di atas Islam dan tauhid. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.